Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ayat meniku sekawit dipun tujuake dhateng khususipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi badhe dipun bejahi tiyang kafir. Telulas tahun perjuangan Nabi teng Mekah. Nalika para umat kathah sing masuk Islam atas perjuangan dakwah Nabi. Sekawit maratuwa Abu Bakar, garwane Bu Khadijah, anak angkate Sayyidina Ali, momongan becilik, terus budak Zaid bin Harisah. Dakwah pertama niku mengentuk wong papat tok. Untuk wong papat. Maratuwa, bojo Sayyidina Ali niku nek joranu nak ndulur karo Kanjeng Nabi, nak ndulur tapi dimong wit cilik. Ngono ku nek cara kudus ngarani anak angkat, dimong wit cilik nganti akhirnya dadi mantu Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi bin Abdullah. Abdullah kali Abi Thalib kakak beradik. Jadi nek jorot kudus nak dulur. Jadi Abu Bakar maratuwa, Khadijah bojo, Ali terus ditambah Zaid bin Harisah. Kunalika dakwah pisanan mengtuk papat. Terus dakwah terus. Akhirnya sing masuk Islam rada kathah. Nganti 13 tahun sahabat tambah-tambah terus. Wong kafir saya jengkel bangsane Abu Jahal, Abu Lahab, pamane dhewe jengkel. Terus ngerencana pembunuhan. Kanjeng Nabi badhe dipun pejahi. Nalikane rencana pembunuhan sampun mateng, cara carane wis luar biasa. Nek daleme Kanjeng Nabi niku nek saking Masjidil Haram, nek kula mboten ngerti, nah mboten salah arah ngidul ngeten. Dalam Kanjeng Nabi. Anak salah, nggih keliru, ngoten mawon ora usah dipoyoki. Wong paham kula ngoten. Ling rencanane luar biasa supaya ora ana tuntutan saka pemerintah. Pembunuhan dilakokake atas nama rakyat. Lha kok iso ana atas nama rakyat ku piye? Saben desa diwakili pemuda siji. Pemuda Kauman Menara, terus Kauman Damaran, Jangkalan siji-siji no. Makili sak desa. Komplit ngepung dalam Kanjeng Nabi. ngepung dalam Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi pancen tasih teng dalem. Nggawa pedhang. Nek Kanjeng Nabi miyos medal terus diantem bareng-bareng. Dadi upamane dituntut niku kangelan dituntut. Mergo atas nama rakyat. Jadi nek dibuen, buene rak cukup. Mergo atas nama rakyat. Dadi carane wis bagus. Wong kafir dono njopo nunggu metune jeneng Nabi teng lebet kali Sayyidina Ali kek ngomong-ngomong. Ali Kanjeng Nabi niku dagang. Dadi Nabi tapi dagang. Dagangan niku amanat-amanat sangko wong akeh. Kingku serahno A duwite semene, kingku B dikandakno karo Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali dawuh jan Nabi, kingku turu kamarku. Sayyidina Ali nggih kendel wancan jagoan Sayyidina Ali niku. Tilem teng kamare jeneng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nunggu dawuh. Nek durung ana wahyu ya ora tindak dhewe. Ngenteni dawuh. Lah kamare jeneng Nabi ditilak-tiliki karo wong kafir. Didelok konjobo cih turu kok Sayyidina Ali kemulen jeneng Nabi Kanjeng Nabi ku pinter ngono ku pinter Nabi ku mesti pinter aja insyaallah ngeten iki diyakini ngoten lho dadi mangkeling ngaji temenanan Nabi ku sidik amanat tablek fatona ku pinter limpah dak ono Nabi bodoh dak ono Nabi kok bodohne baru ra ono niku mesti pinter niki sono taktik dadi engko sing do ngenceng-enceng mesti diarani sing kemulan jeng Nabi dadi marem cituruh tunggu lat sekedap Jibril mandap ya. Malika mandap niku nawari jeneng Nabi. Iki Muhammad upamane sing do nyegat kowe nek njaba tak tumpes piye? Mboten, Kanjeng Nabi ditawari. Wong sing ape mateni tumpes piye? Niki upamane kula jenengan mesti nggih matur nuwun. Sampan mundut sak juta napa pinten monggo mesine. Nih, kira-kira lho niki kira-kira wis ngoten baman bayangke tenan. Kanjeng Nabi jawab. Oh, kula kaya umat Nabi Nuh sakake. Lha pun kula tak sing pindah. Hijrah. Adre Kanjeng Nabi medal saking pintu ngajeng mboten delik mboten. Corano pintu gerbang. Kanjeng Nabi tampi wahyu. Lajeng Kanjeng Nabi nyawuk lebu. Lebu niku ditawurke nengene sirahe wong kafir-kafir sing do nyegat niku sedo ngantuk kabeh niku. Nalika nawurke lebu niku maca surat Yasin ngantos dumugi ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus do ngantuk kabeh, jeneng Nabi liwat. Nah, aman. Ora ana apa-apa. Dadi le nunggu sewengi ora ana gaene. Lho nek kene namene hawas asrore Quran. Ada kita si jauh no, ayat ini kita sampan catet ayat niki ayat nomor piro surat apa juz piro. Jadi mangke sakit sampan gay mulang tiang sanes. Wa idza qura'tal qur'ana lan rikala maca sliramu Muhammad ing Qur'an. Ja'alna mongko ndadekake ingsun Allah bainaka antarane sliramu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati lan antarane wong-wong kang ora percaya sapa ladzina bil akhirati kelawan dina kiamat ingsun ndadekake hijaban ing aling-aling mastura kang nutupi masturon ay satiron nutupi. Jadi wong kafir ora ngerti. Jadi ayat ini temurune nalika Kanjeng Nabi arep dipejahi. Diterangake dengan tafsir Sawi sing diwaca surat Yasin dumugi fa'aghsaynahum fahum la yubsiru. Niki. Terus dorak katok kabeh Kanjeng Nabi lajeng mangkat. Teng dalan pun dicegat Abu Bakar Siddiq. Lajeng mlebet tengene Guwa Saur. Daleme Kanjeng Nabi kale Guwa Saur cedak. Niki nek dereng nate haji nggih angel. Lha nerangno nggih angel. Guwa Saur nika sakjane arahe Masjidil Haram nek kula nareng ngetan ngidul mboten. Cuma kula piyambak tengene Mekah niku ngetan ngidul ku sing tak eling-eling ming Hajar Aswad. Hajar Aswad iku nang nggon pojoke Ka'bah wetan kidul. Nah niku kula wantun. Lah sebabe napa? Kula sengaja jam 5:30 sak durunge metune srengenge kula teng masjid tengok-tengok kepengin roh metune srengenge kondi badane iku kula saged netepake Hajar Aswad ku nggone nang endi. Dadi mboten dikandhani wong. Kula tenggani bareng srengenge metu, lah srengenge iku mesti kawetan. Nah, terus kula ngerti niku Hajar Aswad. Lan sing Guwa Khir, Guwa Sur niku arahe kados ngoten. Nah sing niku kula mboten yakin kira-kira. Nah, dengene tafsir Sawi ayat-ayat Quran saged kangge hijab menika mboten namung khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarasan ning saged sedingah wong mukmin sing takwa saged niki keterangan tafsir Sawi. Oh ngerti jamban dadi nek nang ngoten sing Quran mau khusus jeng Nabi. Nah, keterangan tafsir Sawi ngendikane wa kaunul qur'ani hijaban satira laisa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Iki Quran bisa jadi hijab sing nutupi mboten kangge khusus dening Nabi tok. Balahu wali ummatihil mu'minina bihi al-mukhlisin. Balik umum umatnya jeneng Nabi sing mukmin sing mukhlis. Mukmin mukhlis mukmin tenan. Apa ana mukmin gak tenan? Ana. Setengah mukmin wonten. Terus diterangno kama huwa musyahadun wa mujarrabun bainal arifin iku wis dibuktekake para wali-wali niku. Ini keterangan tafsir Sawi. Maksud kula ngaten iki dados jenengan mangke menawi ngginakake nggih ngaten niku keterangan tafsir Sawi. Tafsir niku dasare pengambilan saking hadis-hadis. Jadi Al-Qur'an itu kata rahasia-rahasia bahasa Al-Qur'an. Samine nalika Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun sepuh nembe umur 120 bareng diparingi putra. Kula mualipun sepuh 120. Sing teng masjid niki dereng enten sing umur 120 niku dereng enten. Niku umur 120 dereng diparingi putra. Garwane umur 98. Meh 100 dereng putra. Kula kepengin dhe putra. Niki diterangake tengene surat Ali Imran juz 3. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Iki ceritane. Niki kanggo wong-wong sing wis tuwa-tuwa dak dudung diparingi putra. Niki supaya niru niki. Nek hasil ya maksudnya keturutan. Ya. Yeah. Diwale nek maksudnya keturutan sakit hasil. Niku nalikane Nabi Zakaria momong Bu Maryam. Bu Maryam dimong Nabi Zakaria niku sih bayi. Dalile tengene Quran fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambadaha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siti Maryam niki wong wido anake Pak Imran sing ibu namine Hamnah. Bu Hamnah ngandhut nazar. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara, anak kandunganku iki kula nazarke benjing khusus kangge ngrumat Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa. Nazar. Angen-angen Ibu Hana lanang. Nanti dinadarke ganggu ngerksa Masjidil Aqsa. Sareng lahir wedok geger namine Ibu Hana. Ya Hana geger. Gusti bayi ini kalau nazar lagi kangge ngrekso tengene Masjidil Aqsa. Maksud kula nazar ini ku nggih lanang. Ini jebul kok wedok. Lah ini kok wedok. Mangke wedok ini buat lanang. Ayo kula dik kok mulo. Walaisa zakaru kal unsa. Lanang karo wedok ora padha. Mulane nek ana wong muni lanang karo wedok padha iku nantang Quran. Lanang karo wedok ora padha. Qurane walaisa zakaru kal unsa. Mulane aja nekat. Ya. Sedajan wedok tetap bisa jaga masjid. Nah, akhirnya Bu Maryam niku didokok nongone mihrab. Mihrab ku pengimaman. Nggon pengimaman niku ana nggon tempat kamaran. Ditutup singgawa gembok kuncine singgawa Nabi Zakaria. Lah sebab Pak Imran sedo sadurunge lahire Maryam. Lah Pak Imran itu pengurus Masjidil Aqsa, ketuane, wakile Nabi Zakaria. Lah ketuane mati, kan ganti wakile. Terus nak kono didokok nak mihrab. Sing indah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Angger Nabi Zakaria mlebet teng mihrab pengimaman, nak kono ketemu ana buah-buahan. didelok lawange ora ana sing rusak. Kok ana buah-buahan nang jero iki sing ndokok sapa? Maryam, Maryam si bayi. Akhire Nabi Zakaria takon karo bayi. Kepeksan iku. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, kok ana buah-buahan ngene iki mau kondi? Bayi iso ngomong. Lah ngeten iki kanggo jam. Sampan ngerti. Bayi kok iso ngomong sapa? Maryam. Ngoten. Jus pira? Lali aku aja ngono. Jus 3 surat Ali Imran. Qalat. Huwa min indillah. Buah-buahan iki saking ngarsane Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah sanggup paring rezeki sak kersane tanpa hitungan. Ana bayi sing ngomong. Padahal Maryam wedok. Iki berarti karomahe Siti Maryam. Lho, dalil karomah niku teng Quran. Juz 3. Karomah niku bahasa Arab cara Jawane perkara sing nulayane ngadat sing dilakoni dening wong Islam lanang wedok sing ora nabi tapi termasuk wali kekasih. Nek sing lakoni nabi rasul namine mukjizat. Nek sing lakoni para aulia namine karomah. Nek sing lakoni sak ngisore wali wong Islam Islam sing saleh-saleh namine maunah. Niki pun wonten tuntunan niki. Adalile karomah teng Quran. Yaiku Siti Maryam iso nekakno buah-buahan. Sampun dadi sing paring buah-buahan Gusti Allah pasti niku. Lah Nabi Zakaria pikir. Nek Gusti Allah iso nekake buah-buahan. Sing mestine metu rendengan kok iso ana ketigo. Sing mestine metune ketigo kok metu rendengan ngono wae iso. Nek ngono Gusti Allah ya iso. Paring anak wong sing wis gabuk-gabuk kaya aku iki ya iso. Oh, ngoten iki pikirane Nabi Zakaria. Mulane dalile hunalika da'a Zakaria. Hunalika iki isim isyarah. Di sanalah. Da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Jadi Nabi Zakaria salat nangane mihrab kon buah-buahan iku mergo kono ana petilasan sing endah. Dinggo Nabi Zakaria salat berdoa. Isine doa njaluk anak. Jelas. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Gusti kula nyuwun anak. Ngono gampang wae carane. Cara kudus mawon nyuwun anak Gusti sing apik jenengan zat sing ahli nuruti innaka sami'ud du'a. Lindung ana meneh panggonan sing mulya. Waktune waktu mustajab tengah malam. Diawali sholat dikit. Jadi wong nyuwun ku ngibadah dikit. Jadi engko pas iya kana butu, wa iya kana sta'in. Jadi sak durunge nasta'in, nak butu dikit pengabdian sholat. Terus berdoa. Ini aturan Islam, aturan Islam. Ini praktekake karo Nabi Zakaria. Sareng pun, tuan. Lajeng malaikat Jibril medun. Nah, fanadatul malaikat wa baqa'u musalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tengah salat. Zakaria, dungamu mandi. Cara Jawa mawon gampang-gampangan cara Jawa. Dituruti. Dia bakal diparing anak jenengannya Yahya. Yahya ki mau sayyidan dadi pemimpin. Sayyidan niki ana sing marane pemimpin. Niku dalile teng Quran juz 3. Mulane aja usah wae-wae nek ana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad marane pemimpin. Nek takoni dalile kok sayyidah teng Quran juz 3 ngoten kepenak. Dadi nggo wong Islam ora tukaran. Wa sayyidan sayyidina Muhammad. Wis dibedhek dening Gusti Allah wa hasuran. Ya bi Yahya ki bakale ora rapi wa hasuran. Niku tenan. Dadi zaman ana dibedheki nabi sing matine jejoko sapa? Nabi Yahya. Dalile wa hasuran. Bena. Hasuran maknane ora tahu kumpul wong wedok. Hasuran. Dadi nabi sing matine Joko ana ana. Kiai ulama gede sing matine Joko ana ana. Sapa? Imam Nawawi. Umur 48 sedo durung rapi, durung. Lah wong saiki Joko mati ana. Oh sak lah gumun ya ana. Joko mati. Kok gumun aku aja. Ana ya. Joko wis tuwa mati iso. Nabi ya ana, kiai ya ana. Niki makke sak kepenak. Akhire lajeng Nabi Zakaria hasil. Angel iki nek sing ana wong sing angel ning rabi danake kok ora ndonga niki. Niru Nabi Zakaria nek bengi tahajud. Nyuwun kalih Gusti Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Diwaca bolak-balik. Ana hasil berarti dituruti. Ana. Ana ne ayat sing kanggo mbut gawe. Ana, ana. Quran iku cukup. Ya. Ayat sing kanggo nyambut gawe niku sing di warung-warung, ya, toko-toko gedhe kok payu-payu. Diwacana ayat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim juz 13 ayat 37. Ayat 37. Wah, ditekani ayat 37 surat Ibrahim juz 13. Iki dungane Nabi Ibrahim nalika nyuwun rizki. Nah niki diwaca ping 313. Wah, dira keturutan ya sobek. Nekat iki lho wong pancen hikmahe ngono ku piye. Ya nek sing kaya surat Yasin mau kanggo hijab, sing mau Rabi Awi kanggo njaluk anak, iki kudu njaluk rezeki bareng, njaluk rezeki. Nah, ditambah iki mau ayate nggih surat Ibrahim juz 13 ayat 37. Nek wis ana donga lina Quran wulangane Allah rene Nabi paling top niku. Ora ndonga gawe-gawe dhewe ora. Jan paling top. Nah, terus ditambah. Nek esuk maca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping 9. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping 9. Niki surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura juz 20 ayat 19. Ayat 19. Kapan karek nyuwun lho. Niki hikmahe Quran lho, pirang-pirang rahasia. Sono akeh Quran. Jadi kula sampun matur. Donga sing paling top yaiku donga wulangane Allah ring nabine sing disebut nang Quran. Donga paling top. Nanti ya sing ulangane jeng Nabi, ulangane Nabi-Nabi. Ana donga gawe dhewe. Ana donga dhewe. Wis nggawa bangkelan, ya Allah Gusti. Mangke dugi pasar mugi-mugi bakul royokan. Wah. Niki nawe donga gawe dhewe, kenging-kenging. Ana ana donga sing ora ndung. Boten kenging. Wong kene sampeyan nek donga sering gawe dhewe. Ya Allah Gusti, muga-muga laris. Untung kata. Nanti kenapa buatan kata ni ku? Ni ku nak buatan yang tentang Quran. Laris lih untung kata buatan yang tentang. Kenging, kenging. Buatan yang tentang yang dungo. Tutulan apa lagi ya Allah Gusti mukum ku jembrot. Buatan yang tentang. Ni ku coba wong stres ni ku. Jadi dungo gak dewi kenging. Ampun buatan kenging lucu. Bangkit jadi kepenak ngeten lo cara ni lah. Jadi nak ngene Quran, kau nak hawas hawase Quran. Kanggo ngreksa rumah tangga supaya ora diganggu pengganggu pembangku malam supaya ora diganggu. Maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Niki teng Quran surat Ali Imran juz sekawan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Diwaca ming hasbunallah wa ni'mal wakil. Ora usah diterusno. Ora usah ni'mal maula wa ni'man nasir ora usah. Mergo ayate mandeke ngono tok hasbunallah wa ni'mal wakil. Lima caping 450. Apa sebabnya? Sebab rahasia hasbunallah wa ni'mal wakil wa abjadi niku ana 450. Kanggo ngreksa rumah tangga. Wonten sedaya niku. Aku eling nek cilik ngono. Kumpul santri-santri ku anu kadang Quran di rumah abah bareng masyaallah. Ya wong ora kek butuh sih. Ana dalile ketunan ku ya ana niku. Daline ketunan supaya wong tertarik. Ngono niku. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kadone dinggo. Dadi wong mati kaya Nabi Yusuf ngono. Ana eling-eling aku anggere apal aku gak lali kok. Dalile sarungan barang ngono, dalile sarungan santri-santri sing nakal-nakal niku. Sarungan iso kuat kok ape iku. Maca qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Katone dipuasa. Iki nek sinom nek tuwa udah usah ngono-ngono nang apa. Wis tuwa wis 70 punjul lere ngono karo ora nguman-ngumani sing nom. Sing wis tuwa-tuwa kok aja mikir bangsa sing brai-brai ora usah mikir mati lho. Mergo iku pasti niku. Wong tuwa putih kabeh. Masyaallah braine nene. Mlaku-mlaku nang alun-alun senam. Senam ya Allah, senam. Ah sing nom kan isin. Bape ganteng-ganteng dhek tuwa dhewe. Ha ngono nek sing mimpin ya iku lah. Sing tuwa ora usah melu senam nok alun-alun, ya senam nok kamar ngono wae lho. Ya. Ora nguman-ngumani sing nom mboten lho. Ya. Nek kepengin senam wis kadung tuwa, umrah. Ono umrah. Ajeng kok sak iku. Oh, sak 450 meter ping 7, dadi 3 kilo punjul niku. Nah, niku umrah sing wis tuwa-tuwa niku umrah mon. Ya. Ora ndedet, ndonga dikek, ndonga niku. Golek dhuwit ndonga. Niki dah. Iki cek akeh ngono iki cek akeh tapi tak tutupno semene engko ndak dak barbar. Wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ala qulubi ngatasi pira-pira atine kufar Mekah akinatan ing pira-pira tutup. Jadi atine wong kafir ku pancen ditutup dening Allah. ngene iki tutup-tutup maknawi. Tutup maknawi niku ora iso dingeti mripat. Ditutup maknawi. Dadi wong kafir dikuandan-kuandane kok ora ngandel, wis ana tutupe. Angetene iki ndung kula jenengan ngrayang awak alhamdulillah. Aku ngrungokno pengajian iki sebobol. Atiku sing terobos bungah aku. Niki kadang. Nek wis diterangake ora iso masuk jenengane ketutupan. Ketutupan ayyafahu ing yangkeng saking yen to memahami sapa wong kafir hu ing Quran. Jadi Quran diwaca bolak-balik ora paham ra genah ngono. Wa fi adani lan dadake ingsun Allah ing dalam pira-pira kupinge wong kafir waqron ing sumpel. Sumpel iki ya ora sumpel, sumpel katak mboten sumpel maknawi dengarane. Barang sing ra katak kok maknawi ya kena takdiri ya kena. Nah, dadi sumpel. Dadi ngrungokno nasihat wapi ra kakak iki ora nrobos. Wonten pandane iku. Wis ora mlebu babar pisan. Diterangake mana wa iza zakarta lanalikane nyebut-nyebut sira Muhammad rabbaka ing pangeranmu fil Qur'an kang ana ing dalam Qur'an wahdahu khalis wiji Allah kuwi nuju zikir nyebut-nyebut Qur'an maca Qur'an dhewean iku walau mongko padha mlengo mlengos sapa wong kafir ala adbari ngatasé pira-pira mburine wong kafir nufuran hale melayu. Kanjeng Nabi maca Quran, ngene lho wong kafir mlegingi silit mbih mlayu. Ya. Mlayu mbih bokonge di egal-egalno, silit lho, silit lho. Ngono ku lah apa to? Kene iki lho maca-maca dhewe ngono lho. Iki diterangno Kanjeng Nabi maca-maca dhewe wahdahu khaliq jeni-jenan maca. Lah kono krungu kok mlegingi silit. Lucu ra. Jenenge ora aturan. Lah iku lakune wong kafir kaya ngene iku. Kanjeng Nabi nggih sabar, ora apa-apa diblethingi silit. Sampeyan upamane menange jeneng Nabi ngadepi wong kafir sampean ngamukan mesti yo, ngamukan. Saestu ngamukan. Lah sahabat anggere arep ngamuk arep balas dak pareng, ora usah. Ngene iku 13 taun. Ya. 13 tahun nganti diusir ke Mekah hijrah ke Madinah setahun ke Madinah jadi parani terus ada izin perang tahun kedua jadi Nabi wis ngalah 13 tahun wis pindah ke Madinah, omah dimpek, pekarangan dimpek, kok tersebutin asal bales niki, jeng nopo, sahabat, 14 tahun. Terus kedap, temurun ayat, izin perang, wis bales-bales, bunga ini niku. Mulanya dengan Al-Quran, walladzina ma'ahu asyidda alal kufar. Keras-keras, sahabat, badannya dijini perang. Waras. Oh. Tapi badane 14 tahun. Niki. Ngene iki aja diterapke nang Indonesia ora iso. Nah. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi utawi ingsun Allah. A'lamu kumudanani Allah. Bima kelan barang yastami'una kang padha ngrungok-ngrungokake sapa wong kafir bi kelawan mak. Ilyas kami unalikane podong rungu ake wong kafir ilaika marang siro Muhammad. Kadang ono wong kafir sengaja. Mbone Muhammad dak wahyu dadi tekani. Tekani bareng-bareng di ngrungokno. Tapi ngaco. Ora ngrungokno ndung ngrungokno ten anteng mboten. Bisik-bisik karo kancane karo ngomong bisik-bisik. Dadi sing kan Nabi iso ewoh no bingung. Dene maca Quran kono bisa bisik dhewe, le bisa bisik ngaco. Ndi keterangane wa idhum najwa. Nalikane utawa wong kafir Najwa ku do bisak-bisik. Bisak-bisik ku nek cara Jawa Kudus gremang-gremeng, bahasa Kudus gremang-gremeng ngomong-ngomong. Wis ngono nguneni idza yaqulu dzalimuna nalikane do ngucap sapa wong sing zalim-zalim, kula nek manani zalim iku wong sing nakalan. Dalam berbisik ku ucapane ngene. In tattabi'una ora nut sira kabeh illa rajulan maskura kejaba wong lanang sing kesihir. Ala wong gendeng mbok rungokno tinggal dadi grombol dikek nang arep ngono aturane tuh grumang-grumang. Ala wong gendeng mbok kan rungokno metu metu bol dadi mangkel ngoten lho. Niki namene ngaco. Dadi tekane iku sajane kesemangat ngono barang pidato wong akeh ini lagi mantep-mantep beda tu brodol hu, tadi saya mangkal nahu, geblek gendeng ayam bok rungok nol apa dah, nung kape kamu ningono, nung gue sambat menangis lah perinteng, perinteng kape, ini kan wah mangkal, ini kau diterangkai tentang Quran, carane jadi nabi dakwah diganggu terus. Ya. Wong ora reti Jawa-Jawa niku anggar muni gendang-gendeng ngono disihir diwan macam-macam lemone. Mulane Gusti Allah dawuh, "Unzur sawangen Muhammad." Wis pikiren ngono. Kaifa darabu kaya apa? Darabu do gawe-gawe wong kafir laka marang sira Muhammad al-amsala ing perumpamaan sing macem-macem. Ono sing arane kowe kena sihir, ono sing kowe iku wong gendeng, kowe iku tukang dukun badhek. Fadallu mongko dosasar sapa wong kafir fala yastati una mongko ora mampu sapa wong kafir sabilan ing golek dalan pitutuhe Allah. Istilah kualat ngaran-ngarani jeneng Nabi tukang sihir, dukun, tukang ramal, macam kualat. Di kualat ku ana. Waqalu ke lucune maneh, waqalu ngunen-unene. Mergo Kanjeng Nabi pas nerangake wong urip nang donya, iki bakale ana lanjutane urip nang akhirat, ana lanjutane. Laku nang donya dikoreksi nang akhirat. Sing apik swarga, elek neraka, terang nang ngono. Ngono ku do ngomong. Waqalu do ngucap sapa wong kafir Mekah sing rak percaya anane Ba'as. Ora ngandel kok ana kiamat barang kuwi muni ngene aiza kunna idzoman apa to nalikane ana pita iku dadi balung wis dadi balung kelataan warufatan lan ajur mumur aina apa to sakmene kita lamap usewuna sayek iku bakal ditangekake kita khalqan jadida rupake makhluk sing anyar. Apa iso coba pikir iki ngomong-ngomong gremang-gremeng karo kancane wis dadi balung kelataan wis ajur ngene iki dadekno neh apa iso sing siji meneh ya ora iso ora ngono kok ora iso ono sing nyeleket wong kafe nyeleket janji kok balung nok sampah terus moro ring ngarep ngasane jeneng Nabi Muhammad kuwi balung wis tak remet ngene kok apa iso urip neh sing uripna sapa. Kanjeng Nabi jawab, kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Sing uripna ya zat sing gawe sadurunge ana balung iku. Tanpa ana balunge iso, mana ana balunge iso. Iki sampean melajari ketara gendenge. Saiki ini sampean pikir, kentengku sangka lempung. Kenteng botok ku lempung. Apa botok kenteng wis dadi lempung iki wis dadi kenteng maneh. Niki kok ngene ra gendenge dak ana. Oh pancen kentengku saka lempung. Bak dadi lempung ga enak kan iso. Lah nek ngene ya iku. Kenteng saka lempung. Ketemu dadi cau. Ngono ya iku. Mosok cau iso dadi kenteng. Ngono ya rada pantes. Kita tak gendengnya ini orang kafir gendeng. Mulanya ini ngomongnya urusan keyakinan. Nomor siji paling geblek orang kafir. Paling geblek. Ini urusan buat gaya, enggak. soal akidah geblek nomor siji wong kafir. Ngaten. Bolane Kanjeng Nabi le jawab diwulang Gusti Allah. Kul dawa sira Muhammad kunu ana sira hijaratan iku dadi watu oh jadi ahadi dan atau wesi wis ci kandhani Muhammad kon dadi watu mlek. Dadi wesi kan ngati. Allah sanggup masang nyawa. Sakit. Kula kemutan. Ceritane Bani Israel nganti nak Quran juz 12 ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fa barra'allahu mimma qalu wa kana inda wa kana indallahi wajiha. Hei wa mu'min ojo niru-niru Bani Israel sing donga podo nglarakno atine Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bebas sangka dakwaan. Wa kana indallahi wajiha. Ancen Nabi Musa termasuk wong pangkat di sisi Allah, wong dhuwur pangkate. Lah niki ana cerita. Nabi Musa, Nabi Harun niku nek pipis utawi eek nok kali niku mboten purun bareng-bareng karo Bani Israel. Biasane bendina Bani Israel lanang wedok iku nek pipis nok kali udo padha udo adun padha adus ngono. Serem. Wah. Ngene iki nek sing nom-nom ya, sing tuwa-tuwa aja malam serem ora iso, ora iso. Ya, si wong tuwa ora iso melu-melu. Sing pemuda-muda mesti serem. Lanang wedok uta. Lah Nabi Musa ora kersa. Ngene kok ana Bani Israil sing nakalan ngomong karo kancane, ki ngerti. Apa? Nabi Musa le ra wani uda bareng wong akeh. Dungkrung kowe. Durung lho. Anune gedhe. Piye? Kondor. Penciraan lho, penciraanane. Nabi Musa diarani kondor. Lah sambung menyambung anggar wong muni nek keperabungan kondor kondor ngono iku lan selesai. Nabi Musa nangis. Nabi Musa nyuwun dhateng Allah, ya Allah Gusti, mugi-mugi dalam panjenengan slametake saking dakwaan kondor ngono. Lah iki kelirune le ndonga. Aya dibelehna Gusti Allah. Siji dina Nabi Musa siram piyambakan. Sandangane rasukane dekek selo tokok watu. Rampung qadil hajah, Nabi Musa badhe mundut rasukan. Ketemu watu mau urip. Nah, watu iso urip. Iki watune Nabi Musa. Metu sikile papat ana nyawane mlayu. Watu mlayu. Lha niku modele watune le mlayu niku ring ngene wong-wong sing ngarani Nabi Musa kondor. Mergo Nabi Musa le ndonga, ya Allah Gusti, mugi-mugi kula bebas saking dakwaan kondor. Kan kudu wong ngerti. Gusti Allah nuruti, Gusti Allah nuruti. Malane sampean nek ndonga sing ati-ati. Nabi Musa mlayu terus dingeti wong pirang-pirang, ora kondor e, ora kondor. Nganti ana sing ngrumtel konangan niku mlayu nututi. Nututi Nabi Musa ming delok e ora kondor e ngono. Iku masyaallah. Lah niku medune matu mandeke watu nang alun-alun. Nggon rame iki. Ados wong-wong ngene ora kondor kancaku nakal-nakal ora kondor. Ados bebas tenan. Niki tengene Quran fabar ra'ahullahu mimma qalu bebas saking dawaan. Tapi wis konangan wong akeh. Ah yen untung jenengan dereng konangan wong akeh. Lah niki mbok sampean konangan wong akeh ana masyaallah ya. Niki Nabi Musa. Adiki anten hubungan kul kunu hijaratan au hadida legane aki wis kowe dadi watu dadi wesi Allah sanggup pasang nyawa. Kanjeng Nabi kan dawuhi ngoten niku. Summa qala au khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ahli ashabi salatan ta'dil salawatil musallin alaih. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna at-tiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.